Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Ahadits Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad yang berkaitan dengan arifku, ayat sifat kelemah lembutan. Sekarang kita masuk pada hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke-467. Qala al-muallif Al-Imam Al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-azra'i fi khidriha wa kana idza kariha shay'an arafnahu fi wajhihi. An Abi Sa'id, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, qala, bahwasanya beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'an, orang yang paling memiliki rasa malu, minal azra'i fi khidriha, daripada al-azra', naam al-azra' ay asyabatul bikr allati qarabat zawajih. Al-Azra maknanya itu adalah asyabah, seorang pemudi, al-bikr yang masih perawan, yang dia sudah masuk dalam usia nikah, nam yang masih ada keperawanannya, sehingga disebut dengan al-Azra, seorang wanita yang masih perawan. Fi khidriha ay dalam tempat persembunyiannya, tempat yang ada di dalam rumahnya, yang biasa disiapkan atau di situ dia memiliki ruangan atau kamar tersendiri. Naam, sehingga kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, ay, mengisahkan tentang salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang rasa malu yang ada pada beliau alaihi salatu wassalam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'an minal azra'i fi khidriha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling malu, bahkan lebih malu daripada seorang perempuan yang masih perawan, yang dia ada di dalam tempat tinggalnya. Naam, yang mana seorang wanita yang masih perawan, yang dia nam sudah mendekati usia nikah, itu sering digunakan sebagai permisalan di dalam masalah sifat al-haya, sifat atau rasa malu. Nam, karena memang wanita terlebih yang demikian sangat tinggi rasa malunya untuk melakukan perkara-perkara yang jelek tentunya. Ini nam adalah ketika di zaman dahulu yang masih jauh dari berbagai macam bentuk fitnah. Adapun sekarang, di zaman sekarang, zaman yang mendekati tanda-tanda hari kiamat, keadaan sudah berbalik. Naam, banyak kejadian di masyarakat bahwasanya wanita sudah hilang di antara mereka, atau kebanyakan mereka rasa malu yang seharusnya itu ada pada seorang perempuan. Qala wa kaina idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, wa kana, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kariha syai'an, beliau membenci sesuatu, arafnahu fi wajhihi, maka kami bisa mengetahuinya pada bentuk wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai sesuatu, naam, apakah itu berupa perbuatan atau ucapan, Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci sesuatu tersebut, maka kata Abu Sa'd Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, arafnahu, ay kami para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum akan mengetahui hal tersebut nampak pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk surah min suwaril haya allati ra'aha sahabah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu bentuk dari bentuk rasa malu yang dilihat oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mengetahui hal tersebut, faham tentang apa yang tidak diinginkan, dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faham bahwasanya itu adalah syai'un makruh, perkara yang dilarang atau perkara yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya sekedar melihat raut wajah Nabi alaihi salatu wasallam tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya bahwasanya aku tidak menyukainya. Nah, mereka para sahabat faham bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka ini, tidak mau perkara tersebut. Ini adalah perkara yang makruh, perkara yang dibenci oleh beliau alaihi salatu wasallam. Mereka sudah memahami hal tersebut dari bentuk wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya kepada mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa kesesuaian atau syahid dari hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini, yaitu bab arifku, bab kelemah lembutan. Dijelaskan oleh mereka para ulama bahwasanya anna hadhihi surah musyriqatun min suwari rifqi allati kana 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nam bentuk yang demikian, rasa malu yang demikian yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk dari nam bentuk yang muncul dari kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau memang akhlaknya terhiasi dengan sifat kelemah lembutan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung marah, bahkan sudah terlihat pada wajah beliau mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum langsung bisa memahami hal tersebut. Naam, maka ini termasuk dari bentuk kelemah lembutan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dari sisi lain, bahwasanya rasa malu, rasa al-haya, sifat malu yang ada pada seseorang itu bisa mencegah seseorang tersebut untuk naam dia berlemah lembut di dalam setiap perkara. Naam, kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullah. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Marqali rahimahullahu taala, yustafadu min al-hadis fadilatul haya asy-syar'i wa ulwi manzilati sahibihi wa lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam akmalu nasibin minhu. Diambil faedah dari hadis ini, yaitu hadisnya Abu Sa'd Al-Khudri radhiyallahu ta'ala tentang keutamaan sifat malu yang syar'i. Ada sifat malu yang tidak syar'i, yang tercela. Nanti akan dijelaskan perbedaannya oleh Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Maka diambil dari hadis ini sebuah faedah tentang keutamaan sifat malu yang syar'i, sifat malu yang terpuji. Walau manzilatu sahibihi, dan tingginya kedudukan orang yang memiliki rasa atau sifat malu yang syar'i tersebut. Dan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian yang sempurna dari rasa malu tersebut. Beliau sangat sangat memiliki sifat al-haya, sifat malu. Kama fil matalil madrubi lihaya'ihi fil hadis, ay haya'uhu kamathali haya'i syabbatil bikr wa hiya allati lam tadhhab bakaratuha la bi tariqil halal wala haram wa kana yuqrabu laha sitrun fi jambil bait alladhi yaskunuhu ahluha. Sebagaimana yang ada di dalam permisalan yang disebutkan di dalam hadis ini tentang permisalan sifat malunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay haya'uhu, sifat malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti rasa malunya seorang pemudi yang masih perawan. Ahwahiyallati lam tadhhab bakaratuha la bi tariqil halal wal haram. Yaitu seorang pemudi, seorang wanita yang masih perawan, yang belum hilang keperawanannya, baik dengan cara yang halal yaitu menikah, wal haram atau dengan cara yang haram berzina. Wa kana yutrabu laha sitrun fi jambil bait, dan dia punya naam sitr, punya penutup atau tirai di dalam rumahnya yang dia tinggal di situ bersama keluarganya. Tentu seorang perawan, seorang wanita yang demikian yang masih lurus fitrahnya, tentu dia akan memiliki rasa malu yang sangat tinggi, malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan jelek, malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghinakan dirinya. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasalam lebih malu daripada seorang wanita yang demikian keadaannya. Walaqad sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan sungguh telah tetap dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Bahwasanya keimanan itu memiliki bid'un wa sab'una syu'bah, 70 cabang, 70 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, cabang yang paling tinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid, mengesakan dan meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan yang 70 tersebut itu adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan apa, gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan juga kata Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya al haya', sifat malu atau rasa malu, itu merupakan salah satu dari cabang keimanan. Sehingga orang yang memiliki rasa malu, sifat al haya', berarti ada keimanan di dalam dirinya, keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Apa yang dimaksud dengan rasa malu di sini? Dijelaskan oleh beliau, qala wal muradu bihi al haya'u syar'i alladhi yahjuzu sahibahu an qabihil qawli wa fi'li lal haya'u alladhi tadi'u bisababihil huquq wa yalhaqu sahibahu al ism. Dan yang dimaksudkan di sini, dimaksudkan di dalam hadis ini tentang keutamaan rasa malu, keutamaan sifat malu, itu adalah al haya'u syar'i, haya, rasa malu yang syar'i, yang sesuai dengan syariat Islam, yang syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu rasa malu yang menghalangi pemiliknya nam dari ucapan yang jelek dan perbuatan-perbuatan yang jelek, sehingga dia malu mau melakukan perbuatan jelek, dia malu mau mengucapkan ucapan yang jelek, dia malu, sehingga dia tinggalkan itu semua. Dia mengucapkan dengan ucapan yang baik, berbuat dengan perbuatan yang baik, sehingga dia bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Karena rasa malu yang ada pada dirinya, malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malu kepada manusia ketika dia akan melakukan kejelekan. Lal haya'ul ladhi tadhi'u bisababihil huquq, bukan rasa malu yang menyebabkan hilangnya hak-hak, wa yalhaqu sahibahu al-itsm, dan menyebabkan pelakunya mendapatkan dosa. Bukan rasa malu yang demikian. Dia malu mau beribadah sehingga meninggalkan kewajiban, malu mau menunaikan hak saudaranya sehingga hak saudaranya terlantar. Wa yalhaqu sahibahu al-itsm, atau malu yang menyebabkan dia mendapatkan dosa, bukan rasa malu yang demikian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Kemudian qala wa kaifa yu'raful farqu bainal mamduhi minal haya'i wal madmumi minhu. Kemudian beliau menyebutkan faedah, yaitu tentang bagaimana cara kita mengetahui, cara kita membedakan antara rasa malu yang itu rasa malu yang terpuji dan rasa malu yang itu rasa malu yang tercela. Apa bedanya? Naam, sifat al-haya yang terpuji di dalam Islam dan yang tercela di dalam agama Islam. Qala wal jawabu, maka jawabannya adalah yu'raful farqu bainahuma biwaznihima bimizani syari'atil gharra wa waznul ulama il hazzaq al abrar ashabul inayati binususil kitab wa sunnah wa fahmihima fahman saliman ala nahjis salafis salih rahimahumullah. Jawabannya adalah dapat diketahui perbedaan di antara keduanya, rasa malu yang terpuji dan rasa malu yang tercela, itu adalah dengan menimbang keduanya dengan timbangan syariat yang murni, syariat yang jelas ini, yang terang ini. Wa waznil ulama il hazzaqil abrar, dan juga menimbang dua rasa malu tersebut dengan timbangan mereka para ulama yang memiliki keilmuan yang dalam, yang mereka adalah al-abrar, orang-orang yang baik, ashabul inayah, yang memiliki perhatian yang banyak, yang dalam dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah, dan memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut dengan pemahaman yang lurus, yang sesuai dengan metode yang ditempuh oleh salafus salih rahimahumullahu ta'ala. Jadi ditimbang dengan syariat Islam, ditimbang dengan mereka para ulama. Qala ala wa inna a'zama al-haya'i huwa al-istihya'u min mubarazatillahi bil ma'asi kama fil atharil marwiyyi an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu bi isnadin hasan. Kemudian ketahuilah bahwasanya rasa malu yang paling besar, naam, itu adalah al-istihya', rasa malu untuk naam melakukan dengan terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala perbuatan kemaksiatan, mubarazatillah bil ma'asi, melakukan perbuatan kemaksiatan dengan terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam asar yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala dengan sanad yang hasan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istahyu minallahi haqqal haya, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa malu. Qala kulna ya Rasulullah inna nastahi walhamdulillah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, ketika itu kami para sahabat mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sudah memiliki rasa malu, kami sudah ada sifat malu pada diri-diri kami. Walhamdulillah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, laisa dzaka walakinnal haya minallahi haqqal haya an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal tadhkuril mauta wal bila wa man arada al-akhirata taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika istahya minallahi haqqal haya. Bukan yang demikian yang dimaksudkan dengan memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Naam, akan tapi al-istihya, rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya adalah dengan engkau yang pertama antahfadhar ra's wa ma wa'a, engkau menjaga kepala dan apa-apa yang diliputi oleh kepala tersebut. Apa yang diliputi oleh kepala? Pendengaran, penglihatan. Naam, demikian juga lisannya, seorang hamba menjaga naam kepalanya. Naam, demikian juga apa yang ada di dalam yang ada pada kepalanya, dari matanya dia jaga penglihatannya supaya tidak melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengarannya juga dia harus jaga sehingga tidak mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mulutnya supaya tidak mengucapkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam yang kedua, wal batna wa ma hawa, dan engkau menjaga perutmu dan apa yang dikumpulkan oleh perutmu. Jangan sampai engkau makan perkara-perkara yang haram, atau perkara-perkara yang mengandung syubhat yang masih belum jelas. Jangan sampai engkau masukkan ke dalam perutmu. Jangan sampai engkau kumpulkan di dalam perutmu. Wal tazkuril mauta wal bila. Dan yang ketiga, hendaknya engkau selalu mengingat kematian dan musibah, karena itu akan mendekatkan dirimu tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, memutus angan-anganmu yang panjang untuk hidup di dunia yang fana ini. Engkau ingat bahwasanya engkau al-maut, akan menghadapi kematian, segera bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bila, bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian, bukan tempat untuk kekal dan abadi. Wa man arada al-akhirata taraka zinatad dunya, dan barang siapa yang dia menghendaki kehidupan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalik, maka barang siapa yang melakukan itu semua, apa tadi, menjaga kepalanya dan apa yang ada di pada kepalanya tersebut dari pendengaran, penglihatan dan yang lainnya, menjaga perutnya dan selalu mengingat kematian, maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, istahya minallahi haqqal haya, maka dia dengan hal tersebut adalah orang yang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Qala wa rahimallahu alqail, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang telah mengatakan, yaitu tentang hakikat sifat atau rasa malu. Wa idza khalauta biribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila at-tughyani fastahi min nadharil ilahi wa kullaha innalladhi khalaqadh dhalama yarani. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang mengatakan, wa idza khalauta biribatin fi dhulmatin, ketika engkau bersendirian dengan perkara-perkara yang membuat hatimu ragu, fi dhulmah, di suatu kegelapan. Apa yang membuat ragu hati seseorang? Yaitu adalah al-itsm wal maksiyah, perbuatan dosa dan kemaksiatan. Itu pasti, dan pasti akan menimbulkan keraguan di dalam hati seorang hamba, karena dia tidak akan bisa tenang, tidak akan bisa nyaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika engkau sedang bersendirian, tidak ada yang melihatmu dari makhluk-makhluk Allah taala, dari kalangan manusia, engkau bersendirian dengan perbuatan yang meragukan tersebut, dari dosa dan kemaksiatan, di dalam suatu kegelapan. Wan nafsu da'iyatun ila tughyani, dan yang namanya jiwa itu terus-menerus mengajak untuk melakukan penyimpangan kemaksiatan. Fastahyi min nadharil ilah, maka ketika itulah munculkanlah rasa malumu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malulah engkau dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullaha, dan katakanlah kepada jiwamu, kepada hatimu sendiri, innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani, sesungguhnya zat yang telah menciptakan kegelapan, ya Allah Subhanahu wa taala, dia pasti melihat diriku. Sehingga ketika muncul rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia sendirian di tengah kegelapan, maka dia biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akan meninggalkan perkara-perkara yang jelek tersebut, karena dia yakin di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala as-sami'ul basir, maha melihat dan maha mendengar semua yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Qala kama yu'khadhu minal haditsi kurhu 'amali syarr wa yantiqul karihu lahu bi dzikri lima fi syarri min ghadabillahi ala muqtarifi ala wa inna a'zama syarri 'uqubatan al-kufru bi jami'i anwa'i wa syurku bi kaffati suwari wa nifaqu bi jami'i anwa'i. Sebagaimana diambil faedah juga dari hadis ini, yaitu hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, tentang kurhu amali syar, dibencinya amalan-amalan kejelekan, baik itu kemaksiatan, kebid'ahan, kemunafikan, atau perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Wa ayyantiqal karihu lahu bidzikri, dan dibenci juga orang yang tidak menyukainya untuk membicarakannya dengan menyebut-nyebutnya. Kalau itu sudah jelas perkara yang jelek, perkara yang dibenci tidak usah disebut-sebut, tidak perlu diceritakan kesana kemari. 6. Karena itu juga termasuk perbuatan jelek, menceritakan kejelekan, menyebutkan perbuatan yang mungkar, ini juga termasuk amalus syar. 5. Fi syarri min ghadabillahi ala muqtarifih. Karena pada amalan-amalan kejelekan itu mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya. Ketahuilah bahwasanya a'zama syarri uqubatan, 6 perkara jelek yang paling besar, 6 uqubah hukumannya, itu kata beliau rahimahullah adalah kekufuran dengan segala macam bentuknya. Wasyirku bikafati suwari, dan kesyirikan dengan berbagai macam bentuk dan macam-macamnya, dan kemunafikan juga dengan berbagai macam dari bentuk-bentuknya. Wal ilhad wal bid'ul mudillah wal israr 'ala shagha'ir hamanallahu min dzalika kullih. Dan juga yang termasuk dari kejelekan yang paling besar itu adalah al-ilhad. 6. Melakukan bentuk al-ilhad, tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan dan melakukan kebid'ahan yang menyesatkan. Wal israr 'ala shagha'ir, dan terus-menerus 6 melakukan dosa-dosa yang dia anggap itu adalah dosa kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari perkara itu semua. Kemudian terakhir kata beliau, wa haqqan innas salamata fil khulusi min dzalika kulli ma'al qiyam bil fara'idi wal wajibat wal iktsari min nawafilil ibadat wa i'tiqadi hilal halal wal iktifai bihi wa i'tiqadi tahrimil haram wal bu'di anhu. Dan memang benar, sesuatu yang sudah pasti bahwasannya keselamatan itu ada pada melepaskan diri dari perkara-perkara itu semua, perkara-perkara jelek yang tadi telah disebutkan oleh Syarih rahimahullah. Ma'al qiyam tentunya disertai dengan mengerjakan perkara-perkara yang fardu dan mengerjakan perkara-perkara yang wajib, dan demikian pula disertai dengan memperbanyak bentuk mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah dan meyakini tentang perkara-perkara yang halal yang sudah dihalalkan di dalam syariat dan mencukupkan diri dengannya. Tidak perlu dia mencari-cari perkara-perkara yang lain yang masih syubhat atau yang masih samar. Perkara yang halal sudah banyak dan itu semua telah dijelaskan. Cukupkan dirimu dengan perkara itu semua dan meyakini perkara yang haram bahwasanya itu adalah haram dan menjauhi keharaman tersebut, maka biiznillah engkau akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala tentang keutamaan sifat malu, dan itu tentunya muncul dari orang yang memiliki sifat kelemah lembutan di dalam dirinya. Nah, kita cukup sampai di sini. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.